الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنبدينا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, Al-Fasl Tsani, pasal yang kedua. Bima yajibu alal muslimi lil imam, pasal kedua yang membahas kewajiban kaum muslimin terhadap penguasanya. Ini tanggung jawab rakyat kepada penguasa muslim mereka. Dan kitab ini ikhwan fillah azzakumullah, al-muallif rahimahullahu ta'ala panjang lebar menerangkan tentang masalah ini. Berhalaman-halaman ya kawan, menerangkan tentang kewajiban rakyat kepada penguasanya ini. Karena inilah sungguhnya inti daripada prinsip Ahlus Sunnah, prinsip kaum muslimin di dalam sikapi penguasanya. Disebutkan di sini, poin yang pertama ialah al-bai'atulah, membaiat sang imam. Kata muallif rahimahullah, al-awwal al-bai'atulah, membaiat sang penguasa. Fayubayi'uhu ahlul halli wal aqdi, maka dia dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Thumma umumul muslimin, kemudian keumuman kaum muslimin. Mimman tayassara huduruhum, dari orang yang memungkinkan untuk hadir dalam pembaiatan penguasa tadi. Wa yakunu dzalika mulzaman likulli muslim, dan itu perkara yang harus wajib atas setiap muslim. Wa ma'nal bai'at, dan makna bai'at itu ialah al-ahdu 'ala tha'ah, al-ahdu 'ala tha'ah, janji setia untuk mentaati. Ai maksudnya annal mubayyi'in yusallimuna lil imam an-nadhara bi amri anfusihim wa umuril muslimin. Yani orang-orang yang membaiat imam tadi itu menyerahkan kepada sang imam pandangan-pandangan tentang perkara mereka pribadi dan juga perkara-perkara kaum muslimin. Jadi setia untuk mendengar dan mentaati penguasa tadi dalam mengurusi urusan-urusan dia atau urusan-urusan kaum muslimin secara umum. La yunazi'unahu fi syai'in dzalik, mereka kaum muslimin tidak boleh menghujat sedikitpun dari perkara tadi. Wa yuti'uhul jami', dan seluruhnya mentaati penguasa tadi. Fima yukallifuhum bih min amrin, mentaati penguasa tadi dalam perkara-perkara yang dibebankan oleh penguasa tadi kepada mereka. Dalam semua perkara, fil mansyati wal makrah, baik dalam keadaan semangat atau dalam keadaan tak suka, suka duka. Bisyarat, dengan syarat alla yakunal amru bima'siyatin lillah, kata saya. Dengan syarat perintah tadi itu bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang akan datang menjelaskan. Naam. Tenang saja. Satu dua orang yang mengurusinya. Kalian dengan contoh. Ini ikhwanul fiddin azakumullah. Hak imam yang pertama, kewajiban rakyat yang pertama, membaiat sang penguasa tadi. Diterangkan di sini sama muallif rahimahullah, yang namanya baiat itu ialah janji setia. janji setia kepada penguasa, mendengar dan mentaati semua perintah-perintah dari sang penguasa. Tidak boleh kita menghujat, tidak boleh kita menolak. Dalam keadaan kita suka, kita duka, lapang, susah, dengan syarat itu semua tidak melanggar norma-norma agama, tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik ya Pak. Maka pembahasan yang pertama di sini ialah dalil yang menunjukkan wajibnya baiat kepada imam. Al-Mu'allif di sini rahimahullah membawakan sebuah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walaysa fi unuqihi bay'ah famaitatuhu jahiliyah. Para siapa yang mati, wa man mata walaysa fi unuqihi bay'ah mata maitatan jahiliyah. Para siapa yang mati dalam keadaan di lehernya dia tidak ada ikatan bay'at, janji setia kepada imam, maka matinya ialah mati jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dengan lafaz, man mata wa laysa alaihi imam, man mata wa laysa alaihi imamu jama'atin fa inna mautatahu mautatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak memiliki imam, maka matinya mati jahiliyah. Riwayat Al-Hakim ini fanabidin azakumullah sahih ala syarti Muslim. Nah, diterangkan sama ma'alim rahimahullah di sini. Fafad al-hadith wujub aqdil bay'ati lil imam al-qa'im al-muslim. Hadith ini memberikan faedah wajibnya membuat bay'at, menetapkan bay'at kepada penguasa yang berkuasa ketika itu, yang muslim. Wa annal mutalaba biha jami'ul muslimin alladzina tahta wilayati hadzal imam. Dan yang dituntut untuk memberikan bai'atnya ialah seluruh kaum muslimin yang di bawah kekuasaan penguasa tadi. Wa bayyanal 'uqubatal murattabah 'ala 'adami wujudil bai'ati fi 'unuqil muslim. Dan hadis ini menerangkan sanksi, hukuman-hukuman akibat tidak adanya bai'at di pundak atau di lehernya kaum muslimin. Wahia kaunuhu yamutu kahali ahli jahiliyah ala dhalalin wal iyadu billah. Yaitu dia matinya seperti keadaannya ahli jahiliyah, mati di atas kesesatan wal iyadu billah. Hadis ini khanabidina azabullah menunjukkan wajibnya. Dikarenakan dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan ancaman-ancaman yang keras kepada orang-orang yang tidak mau memberikan bai'atnya kepada penguasa. Makhumnya menunjukkan bahwasannya bai'at itu perkara yang wajib. Kalau perkara yang tidak wajib, tidak mungkin diancam dengan ancaman-ancaman seperti ini yang sedikit kerasnya, yang dikatakan matinya mati jahiliyah. Menunjukkan wajibnya bai'at ikhwan. Nah, juga disebutkan dalam riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Muslim, "Fu bi bai'atil awwal fal awwal." Ketika belum menerangkan bagaimana yang terjadi sebelumnya, ketika kondisinya banyak para khalifah, beliau mengatakan kepada kaum muslimin, "Fu." Fu itu menggunakan fi'il amr ya. Wafa yabi wifayatan. Fi. Fu itu mengandung jamak, pengertian jamak. Tunaikanlah oleh kalian oleh kaum muslimin baiat imam yang pertama kemudian yang selanjutnya. Ini perintah dari Rasulullah SAW dan perintah itu hukum asalnya ialah wajib. 6. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim menunjukkan kewajiban membaiat penguasa. 6. Dan disebutkan di sini para bidina azabumullah, diterangkan sama muallif rahimahullahu taala, yang berkewajiban untuk membaiat penguasa tadi ialah ahli al-hal wal 'aqd. Apa namanya? Apa itu bilang? Yudikatif. Naam. Yudikatif. Disebut ahli al-hal wal 'aqd. Juga harus dibaiat oleh orang-orang yang memungkinkan untuk hadir di situ. Kalau yang hadir di situ ialah MBR, MBR yang berkewajiban untuk membaiat penguasa tadi. Kalau ada anggota DPR, legislatif, membaiat kepada penguasa tadi. Kalau ada anggota eksekutif, para menteri-menterinya, semuanya harus membaiat penguasa tadi. Demikian pula seluruh kaum muslimin yang mampu untuk datang sana, membaiat penguasa tadi dengan janji dia untuk mendengar dan mentaati penguasa tadi dalam perkara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian dibahas oleh para ulama tentang permasalahan kaifiyatul bai'ah. Tata cara bai'at. Disebutkan sama Malik di sini. Yang kita terputus bacanya karena lampu mati. Dia mengatakan dari di atas, wa takunu hadhil bai'ah, halaman 17. Ketika menerangkan makna bai'at. Wa takunu hadhil bai'ah bil musafahah wal kalam au bil kalami wahdah au bil kitabah. Bai'at itu dilaksanakan dengan jabat tangan disertai dengan ucapan, atau ucapan saja, atau dengan tulisan. Tiga cara ya ikhwan. Adapun cara yang pertama, berjabat tangan dengan mengucapkan kalimat bai'at. Ini banyak ikhwan. Dan ini ialah hukum asal yang namanya bai'at. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang kisahnya Dhamad yang panjang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Dhamad menyatakan kepada Rasulullah, "Hatiyakat, hatiyakat, berikan tanganmu ya Rasulullah. Ubayyuka 'ala al-Islam, aku baiat engkau atas Islam." Bahkan kan tangannya imam begini, "Ubayyuka 'ala al-Islam." Saya baiat kamu untuk melaksanakan Islam. Kemudian qala fa bayahu. Kemudian Rasulullah membaiat beliau. Kemudian demikian pula ketika peristiwanya baiat ribuan, baiat di bawah pohon. Itu juga dengan tangan, juga dengan ucapan. Ini hukum asal yang namanya baiat. Ini untuk laki-laki ikhwan. Penguasanya laki-laki membaiat kaum muslimnya laki-laki dengan tangannya, jabat tangan begini, kemudian dengan lisan. Paham? Begitu. Yang mengucapkan kalimat baiat bisa dari pihak rakyatnya, sebagaimana riwayat ini, bisa pula dari pihak apa namanya imamnya. Yang mengatakan, siapa yang membaiat saya untuk berjihad? Langsung. Upaya al-jihad. Upaya al-jihad. Upaya itu namanya bayat. Jadi setia untuk berjihad bersama imam. Jadi setia bayat kepada imam untuk berislam atau untuk amal ma'ruf nahi munkar. Cara yang kedua ialah cara dengan suara saja. Bisa untuk laki-laki, dan ini bayatnya perempuan. Pihak nisa itu menggunakan dengan lisan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabiyah yang bernama Umaymah. Umaymah. Umaymah bintu Ruqaymah. Insyaallah nama-nama indah. Iya, siap-siap yang punya anak. Umaymah bintu Ruqaymah. Sahabiyah ya. Dia mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin. Saya pernah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam serombongan kaum wanita. Faqala lana, maka Rasulullah pernah berkata kepada kami ketika itu, "Fi mastata'tunna wa taqunna," dalam perkara yang kalian mampu ya kaum wanita. Maka saya katakan kepada katanya Umaymah tadi, "Ya Rasulullah, bayi'na," yani sahihna. "Wahai Rasulullah, jabat tangan kami untuk bayat." Permintaannya para sahabat. Apa kata Rasulullah? "Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidah." Ucapan saya untuk 100 wanita sama seperti ucapan saya dengan 1 orang. Artinya apa? Cukup saya membayat kalian dengan satu ucapan. Saya bayat kalian untuk berislam sama kalian. Cukup. Walaupun yang kumpul itu ya 1000 wanita, cukup dengan itu semuanya. Ini hadis diriwayatkan ala imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Umaymah bintu Ruqayqah termasuk sahabiyah yang membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umaymah Ruqayqah. Tulis baik-baik nama sahabiyah. Nah. Yang lebih sharih lagi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubayyi'un nisa bil kalam bi hadhihi ayat." Ini ayat Al-Mumtahinah, satu ayat terakhir, satu ayat sebelum yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya membaiat kaum wanita dengan ucapan saja. Dibawakan ayat ini, Al-Mumtahinah ayat yang yang ke-12. Katanya Aisyah, "Wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin illa ra'atan yamlikuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita. Siapa dia kecuali wanita yang dia miliki, istrinya atau hamba sahayanya. Begitu ya. Sehingga sang penguasa tadi itu bisa saja kemudian dia mengumpulkan seluruh wanita. Hah, kembali hijab. 1000, 2000, 1 juta wanita kumpul begitu. Dibaiat sama penguasanya. "Saya baiat kalian wahai kaum wanita untuk mendengar dan mentaati saya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang kebaikan, bukan dalam perkara kemaksiatan. Semampu kalian." Sudah. Jadi dia yang namanya baiat. Walaupun tidak menggunakan kalimat bayat, misalkan dikatakan, "Saya berjanji." Misalkan, "Saya berjanji untuk mentaati penguasa saya di atas perkara yang ma'ruf sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah." Itu bayat. Paham? Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai mau-mau aku disuruh janji-janji begitu. Itu bayat saja. Dan yang namanya bayat akan sebutkan insyaallah itu untuk penguasa. Ada segala dengan ucap. Bil kitabah dengan tulisan seperti hadis riwayat Bukhari tentang kisahnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah menguasai seluruh wilayah kaum muslimin setelah dia menggulingkan kekuasaan Abdullah bin Zubair, khalifah yang sah ketika itu, di bawah gubernurnya yang zalim, siapa namanya? Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. ada gubernur Hausa, ada Hajjaj. Dia ini yang membunuh Abdullah bin Zubair Sahabiyun Jalil. Ketika Abdul Malik bin Marwan berhasil menggulingkan, mengkudeta kekuasaan Abdullah bin Zubair dan Sa'd sebagai seorang khalifah ketika itu, maka Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdul Malik. Ila Amiril Mukminin, lafaznya Ila Amiril Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Fama uqirru laka bidzalik al-sam'i wa ta'ah ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika baniyya. Gitu. Tulis kepada Amirul Mukminin, penguasa kaum mukminin Abdul Malik bin Marwan, saya mengikrarkan Anda sebagai seorang khalifah. Saya mendengar dan mentaati Anda di atas sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula putra-putra saya. Itu menunjukkan bolehnya mewakilkan bayat. Paham? Ini yang lain. Sekalian. Ada berkitab ya ikhwan. Boleh. Ini kaifiyatul bay'ah. Nabi ikhwan. Kemudian orang yang bayat ialah lelaki, wanita itu harus bayat. Adapun anak kecil disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalan Abu Uqail Zuhra bin Ma'bad dari kakeknya Abdullah bin Hisham. Dan Abdullah bin Hisham ini telah menjumpai Rasulullah SAW dan dibawa oleh ibunya Zainab ibnatu Khubayb kepada Rasulullah SAW. Katanya ibunya Zainab, ya Rasulullah bayi'ahu, wahai Rasulullah bayi'atlah putraku. Kata Rasulullah, huwa saghir, dia masih kecil. Maka beliau mengusap kepalanya dan mendoakan kebaikan untuk dia. Tamam. Ibn Munayyir mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya anak kecil tidak wajib bayat. Anak kecil belum balik. Demikian pula hamba sahaya tidak wajib bayat. Tetapi yang wajib bayat itu ialah laki-laki dan perempuan, baik dia itu orang kota atau orang gunung, orang pesisir, Arab gunung, Arab asli, mualaf, orang Indonesia dan semisal. Yani masyarakat di sebuah negara tadi. Nah, ini yang berkewajiban untuk bayat ya ikhwan. Mafhum hadza insyaallah ya. Naam. Kemudian ikhwan nabi dini azzakumullah, yang perlu diterangkan di sini ialah bahwasanya bayat itu hanya diberikan kepada penguasa muslim yang sah saja, tidak bisa diberikan kepada selain penguasa muslim. Semua riwayat, semua hadis yang menerangkan tentang masalah bayat, bayat, bayat, bayat, itu semua ditujukan untuk penguasa muslim yang sah. Muhaimin rahimahullahu taala pernah ditanya ya ikhwan. Pertanyaannya, ma hukmul bay'ah allati takunu fi ba'dil jama'at? Apa hukum bay'at yang terjadi pada sebagian kelompok-kelompok Islam yang sebalik? Beliau menjawab, al bay'atul lati takunu fi ba'dil jama'at bay'atun munkaratun syadzah. Kata beliau, bay'at yang terjadi pada kelompok-kelompok Islam yang sebalik itu adalah bay'at yang mungkar, yang aneh, yang ganjil. Li'annaha tatadhamman annal insana yaj'al li nafsihi imamain wa sultanain al-imam al-a'zam alladhi huwa 'ala jami'il bilad wal imam alladhi bai'ahu. Dikarenakan bay'at tadi itu konsekuensinya, seorang insan tadi menjadikan untuk dirinya dua imam. Imam yang sah, imam yang memimpin semua negara tadi itu, yang memimpin semua negara tadi itu, dan imam yang dia bayat untuk memimpin kelompok semalam tadi. Walau tidak boleh. Apa kata Rasulullah? Fu bayatil awali awal awal, tunaikan bayat yang pertama baru yang berikutnya. Juga dengan hadis, idza bu'iya li khalifatain faqulul akhiru minhuma, kalau dibaiat dua pemimpin maka bunuhlah yang terakhir. Ini bila tidak bisa disekolahkan lagi, dikarantinakan lagi, diurusi lagi, kecuali dengan cara sembelih. Sembelih yang nyembelih itu adalah penguasa juga, penguasa yang pertama tadi diizinkan untuk membunuh yang kedua tadi. Dahulu juga kata beliau, wa tufdi aiban ila syarril khuruj ala al-a'immah alladhi yahsulu bihi min safki ittiba' wa itlafil amwal ma la ya'lamuhu illa Allah. Dan juga bai'at-bai'at yang ada itu menjurus kepada kejelekan pemberontakan kepada penguasa yang pertama, yang dengan itu akan ditumpahkan darah-darah kaum muslimin, akan dihancurkan harta-harta kaum muslimin, dan kerusakan-kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bayat yang mungkar. Demikian pula diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid Al-Fatahullah dalam kitab beliau Hukmul Intima, oleh Nabi Fatah Syekh Nusaymin dalam kitab Al-Liqa'at Babil Maftuh. Tiga jilid tebel, tercetak sekarang. Tamam. Demikian pula yang diterangkan sama Syekh Bakar Abu Zaid Al-Fatahullah Ta'ala Al-Fatah. Beliau mengatakan bahwasanya bayat-bayat yang ada itu, kata beliau, wahadihi bid'atun muhdathatun la dalila 'alaiha min kitabin wala sunnah wala 'amal sahabiyyin wa qad ankaraha jama'atun min al-'ulama wa shaddatu an-nakir 'ala fa'latiha wa annahu la asla laha. Kata beliau, bayat-bayat yang ada pada kelompok-kelompok sembarang Islam itu adalah bid'ah yang baru, tidak ada dalilnya, tidak ada dalil dalam Al-Quran atau sunnah atau amalan sahabat, bahkan diingkari oleh sekian banyak orang sahabat, dan mereka sangat keras mengingkarinya dan menyatakan tidak ada asalnya sama sekali. Di antara yang mengingkarinya ialah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam Talfis Iblis, Al-Imam Al-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, dan juga dari Syekhul Taimiyah, dan juga Syekhul Abu Zaid. Dan itulah ucapannya para ulama al-Asr, mereka semua mengingkari bayat-bayat yang ada sekarang. Dan yang paling awal, sejarah paling awal pengingkaran yang namanya bayat terjadi di zamannya tabi'in, di zamannya Mutarrif bin Abdullah bin Sukhir radhiyallahu ta'ala, li seorang tabi'i kabir, Mutarrif bin Abdullah bin Sukhir, disebutkan dalam tarjumah beliau dari kitab Siyarah Alamin Nubala Al-Imam Zahabi. Dikatakan sahabat Mutarrif bin Abdullah bin Sukhir, kata beliau, saya biasa datang di majlisnya Yazid ibnu Sulhan. Dikatakan Yazid ini katanya biasa memberikan pengarahan-pengarahannya baik, mengandung kalimat-kalimat hikmah. Maka saya datang ke situ. Ketika itu masih muda Mutarrif. Suatu hari saya datang ke majlisnya Yazid. Ternyata di situ dia dan beberapa ahli majlisnya sudah menyusun kalimat-kalimat yang ditulis di sebuah kertas. Apa isinya? Isinya ialah Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna wal Qur'anu imamuna man kana ma'ana faga falahu gada wa gada wa man kana alaina fagana gada wa gada. Isinya itu ialah jari setia mengucapkan Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Al-Quran Imam kami, kitab suci kami, para siapa yang bersama kami, maka kami cintai, kami demikian-demikian, dan para siapa yang bersama kami, maka kami musuhi, demikian-demikian. InsyaAllah. Kemudian surat tadi disodorkan kepada masing-masing ahli majlis. Ya rajul, Apa kamu mengikrarkan ini? Iya, saya ikrarkan. Saya mengikrarkan isi tersebut. Terus satu persatu. Yang mengikrarkan demikian itu ialah anak buahnya Yazid. Wah Yazid bin Sulhan duduk santai. Karena dia yang sebagai orang yang jemut bayat. Sampai gilirannya disodorkan kepada Mutar bin Abdullah bin Sukhir rahimahullah. Ya gulam, si kecil. Adukir bihada, apakah kau mengikrarkan yang satu ini? Apa kata dia? Kala lah. Langsung diingkar sama dia. Tidak mau. Wah, ini langsung panas. Saya membawa kertas bai'at tadi. Kata Yazid, tenang-tenang. Jangan buru-buru. Hanya Yazid sendiri yang kemudian ngomong. Maka taqulu ya gulam? Kamu ngomong apa tadi ya gulam? Dia mengatakan, saya tidak mau mengikrarkan. Dia mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian pada saya dan pada setiap umat manusia. Nah, iya, perjanjiannya Allah ambil ketika anda masih di alam arwah. Alas tubi rabbikum. Qalu bala. Nah, ini perjanjian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya tidak akan membuat perjanjian baru selain itu. Mendengar keterangan demikian langsung bubar. Hah? Bubar kabeh. Bubar kabeh. Bubar kabeh. Akhirnya semua yang tadinya itu mengikrarkan isi perjanjiannya langsung tolak semua. Ya, saya juga gak mau. Semua gak jadi akhirnya bubar urusannya. Kurang sekali. Hah? Ini secara awal munculnya bai'at yang bid'ah. Dan awal mula diingkari oleh para ulama kita secara langsung. Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir rahimahullah ta'ala. Dan diterangkan oleh para ulama ikhwan. Bahwasannya asal muasal. Yang namanya bai'at. Bai'at bid'ah ini tadi. Ini sesungguhnya munculnya dari kalangan sufiyah. Di kalangan mereka biasa dikenal dengan At-Tariq. Mithaqut Tariqah, Ahdul Masyayikh, Khilafun, janji setia murid dengan syekh, murid dengan guru, murid dengan syekh, Khilafun. Nah, yang kemudian merembet, akhirnya mengenai beberapa kelompok-kelompok sembalan kaum muslimin. Di antara kelompok sembalan yang mengadakan bai'at LDI yang dulu disebut dengan Lempari. Hah? Kemudian Ikhwanul Muslimin. Ingat saja, orang yang baru masuk akan mengingkarinya. Saya dua tahun itu enggak ada bayat. Bayatnya enggak langsung. Jadi kalau sudah anda itu loyalnya tinggi dengan dia, baru ada yang namanya bayat. Hah? Iya. Bayat. Ada. Kalau masih kerucut belum bayat. Ah, tidak sembarangan. Ada. N11. Mereka-mereka ini karena fitnah sebenarnya yang berupaya untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir. Mereka ini yang paling kenceng itu N11. Harus bayat. Kalau enggak, mati jahiliyah. Ini kembali ke harus bayat. Kalau enggak, mati jahiliyah. Iya kan, mati jahiliyah. Kabeh kan. Apa enggak ada bayat atau mati ya. Ada. Cuma sebanyak lagi yang lain. Jamaah tablet. Nah iya, jamaah kompor buat selimut. Ada. Yang kesana kemari bawa kompor sama selimut. Terus di masjidnya orang. Kan? Hah? Itu karena betina azakumullah membaiat para pemeluknya, para pengikutnya di atas tiga para kesufian. Naqsabandiyah, Sahrawardiyah, Jistiyah. Naam, hal tabliyah. Baiat ya. Tabliyah ada new sufiyah. Sufiyah kayak apa? Apa? As SQD. Setiap dua hari. Nah, maka ikhwanul fiddin azzakumullah. Yuk, salah. Ya benar. Harus menuju. Salah. Hah? Allah mustahil. Lagi asik-asik masalah PR. Hah? Alhamdulillah khulasa ya ikhwan. Yang namanya bayat dalam Islam itu cuma satu. Ingat-ingat baik. Cuma satu dan diberikan kepada penguasa kaum muslimin saja. Baik penguasa masing-masing negara ataupun penguasa seluruh dunia kalau ada. Maka di Indonesia ini bayat yang syariah, bayat yang ada itu hanya diberikan kepada presiden mereka, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono saja. Tidak ada lagi yang lainnya. Tidak untuk menterinya, tidak untuk gubernurnya, tidak untuk wali kotanya, yang lain. Hanya untuk Bapak Presidennya saja. Kalau sekarang Presidennya SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka bayatnya hanya kepada beliau saja. Itu kalau belum tak bayat. Kalau enggak, ya kita ikrarkan, kita yakini, beliau sebagai seorang penguasa yang sah, memimpin kaum muslimin dan rakyat Indonesia nanti. Kalau enggak beliau menginginkan, ya Allah kaum muslimin, bayat. Ya Allah, bismillah, langsung bayat. Mau apa lagi? Wajib begini. Kita sengaja ubah, ubah. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Gitu. Alasami wa ta'ah fi ghairi maksiatillah, untuk mendengar dan mentaati Anda selain dari perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima qata'na, dalam perkara kita mampu. Gitu. Kalau misalkan Bapak SBY kemudian meminta kaum muslimin, ya Allah kaum muslimin, ini Indonesia lagi serang ini, kita butuh pasukan ganimat. Siapa yang sanggup? Bayat untuk kepada saya untuk jihad fisabilillah melawan orang kafir. Ya Allah ya mau bayat bayat. Langsung mengatakan ya SBY, ubayyuka ala jihad fisabilillah. Gitu. Maksud apa? Itu untuk penguasa saja. Adapun untuk yang lain-lainnya, bayat-bayat yang selain itu ialah bayat yang bid'ah, bayat yang mungkar, bayat yang membawa kepada pemberontakan penguasa. Hati-hati. Maka para penguasa diminta untuk segera menyelesaikan yang satu. Hah? Bahaya. Itu kan didiamkan, itu kekuatan di balik selimut. Dan selimut buka, keluarkan dindingnya. Nanti langsung yang sikat ialah penguasa yang pertama itu. Amin. Ayo hati-hati. Ada berbahaya. Naam. Allahumma musta'an. Dan insyaAllah ta'ala. Tak ada subuh. Mau terus kembali Isya? Hah? Terus tak? Yang benar. Yang benar. Terus. Baik, saya tak bisa teruskan sedikit tentang hukum orang yang tidak mau bayat kepada penguasa. Karena beliau di sini membahas masalah itu, insya Allah. Setelah itu istirahat dan para suku diteruskan lagi, insya Allah. Alhamdulillah. Dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, "Man kariha min amirihi syai'an fal yasbir." Barang siapa yang membenci pada penguasanya suatu perkara, fal yasbir, kata Rasulullah, maka hendak dia bersabar. Fa'innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari penguasa, tidak mau mentaati penguasa, satu hasta saja. Ini apa namanya? Sejengkal. Sejengkal saja. Mata maitatan jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Ini sanksi yang pertama. Orang-orang yang tidak mau mentaati penguasa, tidak mau membaiat para penguasa ketika diminta, menolak, melanggar, membatalkan bayatnya dia. Sanksi yang pertama ialah ketika dia mati, maka matinya dikatakan mati jahiliyah, yakni ala dalalah, di atas kesesatan. Kalau dia menghalalkan, meyakini kehalalan, diperbolehkannya melanggar bayat, tidak membayar pada penguasa, maka dia bisa mati kafir. Dikarenakan dia menghalalkan, meyakini kehalalan barang yang haram. Tetapi kalau dia mengetahui betul perkara yang haram, tapi dia langgar juga, maka dia matinya di atas kesesatan sebagaimana ahli jahiliyah zaman dahulu. Mereka mati di atas kebingungan dan kesesatan. Hukumannya kedua. Kama tanaluhu uqubatul qatl. Sebagaimana akan mengenai dia sanksi bunuh. Ini ala penguasa yang pertama. Li hadithi Arfajah Ibnu Syuraih Al-Asti'an radhiyallahu ta'ala anhu. Dikarenakan hadith Arfajah Ibnu Syuraih Al-Asti'an radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Para siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan urusan kalian itu satu di atas kepemimpinan satu orang penguasa, orang lain datang kepada kalian tujuannya untuk memecah persatuan kalian atau mencerai-berikan jemaahnya kalian, apa kata Rasulullah? Faktuluh, bunuh dia. Izin dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh orang-orang yang tidak mau mentaati penguasa, tidak mau membaiat para penguasa bila diminta. Dan ini ialah sanksi hukuman para pemberontak. Pengertian faktuluh, kata para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, yakni apabila kejahatan orang tadi itu tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan cara dibunuh, maka dibunuh. Dan yang melaksanakan pembunuhan ini siapa? Siapa? Penguasa yang sah tadi itu, bukan masing-masing rakyat. Kalau masing-masing rakyat yang melaksanakan demikian, bisa kacau ke negaranya, bisa menimbulkan kekacauan, keramaian, keresahan di kalangan masyarakat. Penguasa dididik, sekolahkan, karantinakan, mau baik, kalau nggak mau baik, suntik mati. Sek. Orang-orang yang tahu, tahu-tahu masuk berani. Nah, ini izin dari Rasulullah SAW. Akhrajahu Muslim di sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di sahih apa? Ini dua yang disebutkan sama muallif rahimahullahu ta'ala. Baik ya kawan. Hukuman yang berikutnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ada tiga golongan. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mau mengajak bicara mereka nanti di yaum al-qiyamah. Allah tidak akan membersihkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Tiga golongan ya. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bittariqa yamna'u minhu ibn sabil. Seseorang yang memiliki sisa air di jalan dan dia tidak mau memberikannya kepada ibn sabil. Yang dia punya air, baik itu dalam jerigen atau air, sungai yang punya dia, danau punya dia, atau kolam punya dia, itu misalnya. Kemudian kaum muslimin atau ibnu sabil, para musafirin yang membutuhkan air ketika itu, minta kepada dia, mereka. Ini dianyam keras dalam hadis ini. Yang kedua, wa rajulun bay'a imaman la yubay'uhu illa lidunya in a'tahu ma yuridu wafalah wa illa lam yafilah. Yang kedua ialah seseorang yang membaiat penguasanya, tidak membaiat penguasanya kecuali karena dunia saja. Kalau dia dikasih dunia, maka dia menunaikan baiat tadi. Kalau enggak dikasih dunia, tidak mau dikasih baiat tadi. Nah, dunia kan sama dia. Ini sudah diancam keras. Ini yang dimaksud di sini. Orang-orang yang tidak mau menunaikan baiat kepada penguasa, diancam dengan tiga ancaman. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, tidak akan dibersihkan oleh Allah. Yang ketiga, dia mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di neraka. Yang golongan yang ketiga ya, wa rajulun bay'a rajulan bi sil'atin ba'da al-'asr fa halafa billah laqad u'tiya biha kadha wa kadha fa saddaqahu fa akhadha fa lam yu'ta biha. Yang ketiga ya, seseorang yang menjual barangnya kepada orang lain kemudian dia bersumpah, ini ba'da al-'asr, kemudian dia bersumpah, sungguh demi Allah saya baru ngambil barang ini hari ini, hari ini, baru kemarin, ini masih baru barangnya, gres. Padahal dia itu ngambilnya sudah sebulan yang lalu, sudah setahun yang lalu. Maka kemudian dipercayai sama pembelinya, akhirnya dibeli. Hal-hal nah, biasanya apa ya jualan seperti ini? Semua jualan. Maya hati-hati wahai para penjual. Misalkan Anda menjual ini enggak tip. Tip ini misalkan keluarannya tahun 95. Ada yang beli, ada yang mau beli. Kamu sumpah, ya Allah, Allah, ya Allah, ini keluar tahun 2005. Tahun 2005 GS, si anyar ini, nyar, GS. Harganya miring. Hah? Miring 95. Tahun 95 miring. Tahun 2005 yang ada harganya. Harganya berapa ya? Murah rahis. Cukup dengan 200 ribu saja. Wih, orang ini cik murah tenan ini. Keluaran tahun 2005, harganya cuma 200 ribu. Boleh, langsung diambil. Tidak ada sampai di rumah dibuka, tahun 95, like mereka kaget kayak gini. Alamanya juga, itu termasuk apa itu? Termasuk dusta. Karena, misalkan, dia jual untuk asin. Hah? Untuk asin. Hah? Ayo telur asin. Berapa? Ya, yes. Telur asin. Tapi ke Jawa kapal. Mau Jawa. Telur asin. Hanya. Tidak kasih itu kan tidak kelihatan ya. Nah, bungkusnya kan indah. Telur asin itu. Hanya, Pak, ini endoknya ini. Endoknya lagi. Telurnya ini masih baru dah, Pak? Oh iya, Pak. Ini telur masih baru. Baru saya ambil. Baru. Hanya abang ini. Baru saya ambil. Ayo dibeli sama dia. Sampai di rumah dibuka, baunya sudah serem. Sudah apa ya? Sudah asyik. Sudah bulanan. Nggak laku-laku juga baru kemarin. Kemarin doa. Ya kemarin. Kemarin dua bulan yang lalu dia bilang kemarin. Utangannya kebawa-bawa ini kemarin. Hah? Itu juga termasuk penipuan dalam soal ini. Alamanya diancam dengan tiga ancaman ini. Di antaranya ialah orang-orang yang tidak mau menunaikan baiatnya kepada penguasa. Kalau yang itu. Nah, ikhwan, ini semuanya karena fitnah azabullah. Sanksi-sanksi hukuman-hukuman dalam Islam bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan baiatnya. Walaupun cinta tidak mau mentaati penguasa, sejengkal itu sudah dikatakan kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Maka kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, harus perhatikan betul perkara yang satu ini. Ini adalah perkara prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sabda-sabda beliau yang kita baca, Bukhari Muslim adalah riwayat sahihah, riwayat sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang keharusan seorang rakyat untuk mentaati penguasanya, janji setia untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sehingga ini semua karena rutina Rasulullah, kaum muslimin yang saya hormati, ini semuanya kita lakukan bukan atas dasar kepentingan tertentu. Bukan kita sedang apa namanya kampanye tim suksesnya Pak SBY. Lah, bukannya ini adalah Islam, ini adalah perkara agama, prinsip agama yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Kita yakini, kita amalkan, dan kita jelaskan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga mereka menjadi masyarakat yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang tahu tugas mereka menunaikan hak-hak penguasa. Di antaranya dengan cara membayar penguasa, janji setia untuk mendengar dan taati mereka dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpermikian dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah, melaksanakan perintah Allah, perintahnya Rasulnya SAW, bukan untuk urusan politik tertentu atau urusan kepentingan pribadi tertentu atau yang lain. Lah, hanya lillah wa fillah, itu semua dalam rangka untuk taati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ya Pak. Atau yang setelahnya asam wa ta'ah fi ghairi ma'siyatillah. Tak ada sebuah insyaAllah. Yang punya pertanyaan apa, Pak? Ada setengah jam. Yang telah kita bahas tadi. Masalah bai'at. Misalnya, misalkan bai'at itu bisa gimana, Pak? Atau langsung pindah gitu? Apakah dengan sanksi yang tadi itu? Iya. Mulai dari itu. Dari saya terangkan, setelah saya bawakan keterangan-keterangan dari para ulama tadi. Yes, beres, aman. Beres. Itu yang paling penting, membahayakan itu. Saya terangkan tadi di awal, keterangan-keterangan dari para ulama, bahwasanya membaiat atau baiat kepada selain penguasa kaum muslimin, kepala negara tertinggi di sebuah negara, itu adalah baiat yang bid'ah. Sehingga kalau ada orang yang membaiat orang tadi, la tan'aqid bai'atuh, la jadi, ya sah bai'atnya. Sehingga kalau orang tadi tahu penyimpangan-penyimpangan kelompok sembalan tadi, kemudian dia keluar dari situ dan dia batalkan bai'atnya, maka dia mendapatkan insyaAllah, kalau dia tinggalkan billah karena Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah mendapatkan sanksi yang disebutkan tadi dalam hadis itu, bagi orang yang tidak mau mentaati penguasa muslimnya. Pembahala bukan penguasa muslim, ada calon pemberontak ya, belum, dikarenakan dia belum langsung berontak begitu. Calon ini kalau sudah besar langsung itu mengadakan perlawanan. Iya, sehingga tidak ada masalah, langsung keluar, taubat kepada Allah, dan kalau tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena termasuk mentaati Allah, meninggalkan perkara-perkara yang haramkan dalam Islam.